Anak mau tanya, apakah mendapat dosa atau mendapat pahala seorang yang pelajari ilmu bela diri? Ya, tergantung keadaannya, asal hukumnya boleh. Ya, saya rasa ini sudah pernah kita bahas dahulu, selama memenuhi syarat-syarat dan tidak ada hal yang menyelisih syariat. Tidak ada ikhtilaf, kemudian berpakaian dengan pakaian yang syar'i, tidak menampakkan aurat, kemudian tidak ada unsur-unsur syirik, khurafat dan yang lainnya, tidak ada penghormatan-penghormatan semacam membungkukkan diri, rukuk atau yang semisalnya, maka asal hukumnya mubah. Dan asal hukum yang mubah ini bisa saja berubah hukumnya, bisa saja menjadi suatu keutamaan apabila seorang meniatkan untuk menguatkan jasmaninya sehingga dia diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah. Namun kalau seseorang belajar bela diri dengan niat-niat yang tidak benar agar dia punya kemampuan, punya kekuatan, punya kepintaran untuk bisa jadi preman misalnya, atau bisa mukul temannya, atau bisa mukul orang, atau melakukan hal-hal yang menunjukkan kesombongannya, maka yang seperti ini tentunya menjadi satu yang sifatnya haram, maka tidak diperbolehkan. Sampai di sini insyaallah, akhiru da'wana.